Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yaya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mohon maaf mungkin pertanyaan saya di luar materi yang disampaikan oleh Buya. Begini Buya, ya saya, di keluarga saya seorang orang tua meninggal dunia. Di antaranya banyak saudara saya yang tidak setuju dengan adanya tahlil. Jadi dia berpendapat bahwa doa orang lain itu tidak akan dikabulkan. Saya merasa sedih dan kesal. Karena apa? Saya ingin memberikan yang terbaik kepada orang tua saya supaya orang tua saya nikmat di alam kubur dan masuk surga dengan penuh kenikmatan. Saya tetap bersikeras harus melaksanakan tahlil karena tahlil itu kegiatan yang terbaik. Lalu saya sudah 4 hari saya melaksanakan tahlil. Udah. Anak yang lain tidak boleh ikut campur kalau tidak setuju dengan tahlil. Tahlil itu kan munajat kepada Allah dan membaca Yasin. Insya Allah banyak hikmahnya. Jadi saya sekarang sudah melaksanakan tahlil sebanyak 4 hari. Memang saya itu merasa kesal. Jadi mohon Buya, bagaimana mengatasi masalah ini yang sebaik-baiknya. Saya terus terang aja ingin memberikan yang terbaik kepada orang tua supaya selamat betul-betul di dunia dengan di akhirat, apalagi sekarang ada di alam kubur. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian yang kedua ibu bertanya tentang tentang tahlil. Kalau perkataan saudara ibu bahwasanya doanya orang lain enggak nyampe itu sudah salah, mutlak kesepakatan ulama. Yang anti tahlil pun enggak ngomong gitu. Mendoakan orang lain tetap disunnahkan. Sebab sholat jenazah sendiri mendoakan. Hari Jumat pun khatib harus mendoakan. Orang lainnya Allah maghfir lil muslimin wal muslimat. Ini kemudian yang kedua, hendaknya kita di dalam mengajak kepada kebaikan sedikit lembut supaya orang senang. Kalau kita ngajak wah, itu nanti bisa orang enggak suka semua dengan kita. Keindahan itu tetap harus dihadirkan dalam majelis kita. Dan mungkin saudara kita enggak mau tahlilan pun bukan karena benci tahlil, karena apa? Pengin balik ke Jakarta. Mungkin apa enggak ada duit. Ini ya mungkin saja. Jadi bukan setiap orang yang enggak mau tahlilan itu lalu kita takon kamu tidak cinta kepada bapak ibumu. Mungkin dia sudah sedekah 2 miliar di luar sana. Jadi bagaimana kita lembut dengan adik-adik kita, saudara-saudara kita. Kalaupun ternyata dia sudah masuk golongan yang ternyata anti tahlil, kita mengajaknya pun dengan keindahan. Diajak ngobrol yang baik. Apa sih yang salah, dek? Dan sebagainya. Bukan harus kalau enggak, gelet nanti perang. Nah, ini apa-apaan tuh ini. Kan Allah mengajari silaturahmi. Bapak ibu juga kecewa kalau nanti kita tidak silaturahim. Silaturahim penting. Kalau ada yang berbeda juga dibicara dengan lembut, dengan keindahan. Itu pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ibu itu saking cintanya kepada bapak ibunya seperti itu ya. Doakan dan doa adalah nyampe. Ada pun masalah pembahasan tahlil. Tahlil tidak lain adalah mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Dan mendahadiahkan pahala yang kita lakukan kepada orang yang telah meninggal dunia. Dan itu disepakati oleh para ulama. Tidak ada yang berbeda. Kecuali yang dinukil dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu babnya judulnya bab ihda'ut tawab. InsyaAllah ya. Baik semuanya. Niatnya ibu bagus. Tapi ketahuilah. Silaturahim harus dijaga. Akan tapi, kalaupun ibu menemukan adik atau saudaranya yang berbeda betul, enggak mau tahlil, anti tahlil, seolah diajak bicara baik-baik. Bukan harus dimarah-marahi, bukan harus dengan kekerasan. Sebab kebenaran itu adalah memang kebenaran. Tapi kebenaran akan nyampe ke hati umat karena akhlak. Nabi membawa kebenaran, hak. Tapi kalau kebenaran yang dibawa Nabi itu bagaimana sampai ke penjuru negeri? Sampai dunia kebenaran yang dibawa Nabi adalah dibungkus dengan akhlak. Jadi tidak cukup kebenaran. Yang penting begini. Ini sudah orang egois. Dijelaskan dulu dengan kelembutan, keindahan. Kadang melihat akhlak, belum melihat isinya, sudah senang orang itu. Lihat akhlak sebelum melihat isinya. Sehingga kalau kita akhlaknya baik misalnya, kita ngadain tahlil, kakak adik bingung. Biarpun dia anti tahlil, diam kok ikut gini. Tidak berani komplain. Kenapa? Akhlaknya kita baik, dek. Yuk kita doa. Ya. Kita harus ukhuwah bareng-bareng, dek. Iya, kak. Padahal dia anti tahlil dia. Cuman kakak baik benar nih. Mau ninggalin gak enak. Kenapa kakak bah? Baik iya kak. Ya. Ini adalah doa. Lihat isinya. Bisa saja besok jadi ahli tahlil. Semuanya perlu akhlak yang mulia, insyaAllah. Dan ibu saking cintanya, tapi semangat karena cintanya kepada bapak ibunya, ya. Perlu semangat. Orang tua kok. Surga itu di telapak kaki ibu, di telapak kaki ibu di indah kita.